berbentuk musibah, berbentuk kezaliman, itu dari Allah. Itu lebih baik daripada ibadah kita. Ya. Tapi kalau sesuatu tidak jadi baik, itu bukan sesuatunya yang tidak baik, karena hatinya, tempatnya yang kotor. Kita disaji segala macam makan makanan yang enak, yang mewah-mewah, tapi piringnya kotor, kira-kira kolu enggak mangan. Ini. Jadi masalah hati, masalah tempat yang kotor ini tempat. Bukan sembahyang kita, bukan zikir kita, bukan doa kita yang salah. Karena tempat inilah. Apa kelanjutan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling bisa mudah untuk menerima ilmu, rahasia dan nur daripada Allah adalah hati yang mempunyai sifat tiga. Yang satu, hati yang lemah lembut atas sesamanya. Banyak kadang-kadang orang tuh bisa khusyuk nangis kepada Allah. Waktu di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, bisa menunduk. Begitu dekat Ka'bah bisa menangis. Ya, sama gurunya bisa menunduk. Tapi kenyataannya dengan sesama orang dia gak bisa. Ini buah. Pinter nek karo atasan. Pinter ke karo pemimpin. Ya apa karo tukang sapu. Ini permasalahannya. Ya, yang lemah lembut. Kira-kira kulon dalil kali sampean. Ojo ngono Pak Ahmad. Haram. Ka ilo. Wallahu ta'ala. Kira-kira sama ini kok kakak kaplok napa mboten. Wis seru sok kakak ngomong. Kita. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan dalil tapi dengan lemah lembut, dari mana Mas Ahmad kok siang ini tidak Jumatan, kok tidak sembahyang, kenapa, ada apa, coba tompon dalil keterima kok. Ini kenapa? Bukan kebenaran yang keluar dari mulutnya yang salah, tapi dorongan di hatinya. Durung-durung wis ngelekno wong. Mangkane sak niki niku napa? Sing akeh niku mboten ngajak, mboten nuntun teng Gusti Allah, yang bisa hanya menyalahkan dan menghukum. Apa firman Allah? La wittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran, kebenaran qala Allah, qala Rasulullah. Benar. Tapi kalau kebenaran itu yang mendorong hawa nafsunya, ojo mana wongi, langit sak isine ya padha rusak kok. Ini ketidakberhasilan ruh Islam. Mat tokon di mat. Kak sembahyang ngene-ngene ngene ku anu ya anu. Iya panjen bapake ya ngono, bapake sing wis mati dilokno. Mbahe ya ngono. Lah niki lho. Besok ditakokno karo Gusti Allah. Ya, orang yang mengajak punya syarat, yang diajak juga punya syarat. Jangan sewenang-wenang pokoknya bener. Sing penting wis tak tuturi, gak gelem apa daremu, sampel niki. Kita niki uang sing ngeten niku nopo tidak membimbing ke suatu kebaikan, tapi hanya memberi tahu aja. Ayo sing lemah lembut, sing gelak mesem. Nopo sih kula kali sampean niku nopo sing nek diangen-angen kepingin nopo cuma siji tok, kepingin diwelasi Gusti Allah. Niki zaman kuali, kita mencari kebenaran lewat apa? Diperkarakan, gak tambah mari. Wong zaman kuali, gini apa mboten? Elek dianggap api, api dianggap Nah ini kira Pak Wawan niki, ini kira ketua notaris nih Indonesia zaman kuali Pak Wawan kita. Ten mau membuat satu permasalahan gak makin selesai. Besok nak Gusti Allah gawe kutuk mawon. Ya apa sembayangmu? Ya apa ibadahmu? Ya apa ngenemu? Ya apa ngonomu? Mboten saged jawab kula ya Allah. Lah ya apa? Pokoke sampean welasi pun. Lha ngeten. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dawe Kanjeng Nabi sing welas karo wong nok dunya, besok diwelasi karo wong sing nok akhirat. Sing nok dukur langit, sing welas sedekah. Serajan 100 nok ngene. Nok apa niku? ana nggone pratatan ndonga. Ya Allah, sedekah ya anak kula ya Allah, sedekah ya anak bojo kula ya Allah. Muga-muga mek kula niku sampean pundhut ya Allah dhisik ya Allah. Mugi-mugi sampean welasi anak kula. Ngono lho. Nggih, cepak 100 rupiah. Nggih. Pun sing siji duwe ati sing welas. Pun napa sih tandane welas niku napa sih? Nggih. Nggih, aja adawa-dawa welas niku karo wong niku sing gelek mesem. Nggih tak mesem dhisik. Nggih ta? Coba aja mesem ijen tapi. Nggih, mesem pun ta. Nggih mboten enak asalamualaikum tapi mek sampean niku ngomong dhisik mboten oleh. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nggih, salam dhisik tapi enten sing luwih dhisiki salam niku mesem. Coba sampean kira-kira merengut kali mesem niku ganteng pundi? Wong wis werung ngono lho, ayuan mesem. Cek abote mesem niku, padane lambe itu kok black wae. Nggih ta? Pun nggih, sing welas. Nggih ngadepi wong awam aja nganggo ilmu, nganggo welas. Mane mau ditakokno enten wong takon, "Yai, bedane ulama biyen kali sakniki niku napa?" Kula jawab, "Bedane ulama biyen karo saiki cuma siji tok." Napa bedane? Ulama biyen niku gelek nangisi umate. Tapi nek ulama sakniki niku sing akeh umek. Gene apa mboten? Nyalakno tok. Kapan nyuwune teng pangeran? Cuma pokoke ngaji tok, diomongi tok, tapi bengi gak disuwuno. Mboten dadi, cuma dadi pengetahuan. Niki masalah hidayat, gak cukup cuma dituturi tok. Gene apa mboten? Ojo mana ruhani, panganan niku lho, panganan enak, api, istimewa, istimewa sampai ambek pangan niku ndadek noe api karo awake. Mboten saged jawab kok. Mosok rumene mules. Gene apa mboten? Dadi api niku mboten weruh. Nggih tak dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa dai niku sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah. Wahukamauhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku nututi mongso ulama endadek no fitnah. Ulama endadek no umek seneng bahas khilafiyah. Sing penting pokok seje. Ngeten sak niki niku pendapatnya cendekiawan sana apa? Hijau. Saya enggak mau hijau, kuning. Pokok seje ben aku pinter. Lah sing makmum kaya kula niki sing bingung nggih napa mboten. Niki ulama uhum fitnah, wa hukama uhum fitnah, cendikiawannya, intelektualnya, pakar-pakarnya ndadekno fitnah. Apa pancen para nabi niku di didadekno karo Gusti Allah niku gawe umek ta? Mboten. Aku tetap ingin takon. Kira-kira kampung-kampung sakniki niku maju pundi biyen kali sakniki? Dan kali saat niki maju sampan kira-kira saat niki niku pun dicukup karo biyen cukup saat niki gini apa mboten? Tapi mek ditakok no tentrem pun di sampan kali saat niki lah kok lucu wong tambah cukup tambah suge ha? Kampungnya oma ya magrong-magrong kok tambah umek kok tambah gak istiqomah. Kita endele masya Allah. Kita biyen gak duwe montor jamaah maghrib barang duwe montor metu. Dia pada bik wang poso niku lho. Kikru meneng eling pangeran. Kita barang sampai maghrib metu. Apa nangen di telek bengi? Wong bengi kok ditelei masih mengkurep nak nggak ngisor longan kita kok dewe. Yang penyen penyakit wang poso. Pun metu sore enten ngomele maksiate. Matur sahabat teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi. Lah wong ulama kok ndadekno fitnah. Wong pinter kok ndadekno fitnah Kanjeng Nabi. Kapan niku? Sik kata omong-omong, kapan-kapane niku? Cuma rong tondo. Napa niku Kanjeng Nabi? Taksurul masajid wal qura. Besok mek masjid wis akeh, wong sing wani ngomong akeh. Coba sakniki masjid tambahke napa tambah titik? Nen? Nen? Tambah apik napa tambah elek? Kok ndadekno teng ngeri kiamat? Sing salah niku masjide napa wonge? Wong masjid niku butuhne kanggo iktikaf. Nggih napa mboten? Mek sampean teng Madinah lok kata Masjidul Khamsah, Masjidus Sabaah. Kabeh padha gawe masjid dhewe-dhewe sahabat. Perlune napa? Kanggo iktikaf. Sakniki masjid teng mriki niku magrong-magrong. Jam 7 mari isya pun dikunci. Napa dikunci? Wedi maling. Nggih napa mboten? Sing salah niku malinge napa takmire? Ayo, wong dadi takmir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok takmir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhak innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Nggih. Dadi takmir niku kanggo ngrameno. Jam 7 dikancing maling. Maling gak kena disalakno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Wong maling kok disalakno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjid niki mumpun grup-grupan. Mek duduk boloku. Mek duduk organisasiku. Lho niki lho. Hati-hati niki ku masjid pangeran duduk masjid organisasi rek. Ngene apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan koyo ngeten sampean duduk teng Al-Qur'an. Wa man adzam mimman mana'a masajidallah ayyuzkar smu wa sa'a fi kharabiha. Gak ono uang sing paling zalim tinimbang uang sing larang masjidi Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing darakno kiamat. Sing nomor 1, sing nomor 2 masjid darakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih. Kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mau idho hasanah. Niki kudu ngerti nih wong khutbah dinggo koyo pidhato ngelok rong alur ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khutbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku. Coba kadang-kadang gruneng sampean Allahu Akbar karo gruneng kadang-kadang niku. Nggih napa? Tek akhire sampean napa? Makmum karo wong sing sampean grunengi. Nggih napa mboten? Akhire sampean napa sembayangi pokok-pokok tinimbang papat karoan loro. Nggih napa mboten? Mboten kira mulai sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor 2 niku napa? Wal qurra. Besok mek wis akeh uang niku wani-wani maju ngomong soal agama. Emong kok uang niki dudu ahli agama. Uang masalah ngomong agama ge trendy-trendian. Kita SD ini umum, SMP ini umum, SMA ini umum, sampai doktor ini ku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kathah napa mboten? Kula eling biyen niku mek wong ngomong soal agama khutbah sing ditelek ini profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi dari ini. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku tekan ndi sih? Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza wusida al-amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Besok mek wis urusan agama iku dicekel dudu wong ahline enterono rusak ya aku negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kena penyakit siji dawuh kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rujul. Mergo gak iso ngregani wong liya. Dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa sing gede, pokoke atine ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobaté. Mek uang ngerasa bener kapan tobaté? Ben, gitu. Ben, ati sing nomor siji nopo. Ati sing lemah lembut. Nomor loro, ati sing kokoh ing dalam agomo. Kokoh agomo ni ku repot. Dawe Kanjeng Nabi teng hadis sahih, tandane dengan nyek, apa dina kiamat iku apa? Uang nyekeli agama padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel, mboten enten mesti ngeten. Bapake ambek bojone gak apa-apa, ambek anake kere-keran. Ambek bojone mbek anake gak apa-apa, ambek boloe gak akor. Ambek boloe akor, ambek tanggoe gak akor. Ambek tanggoe akor, ambek pitike tanggoe dadi rame. Gak ono marine kok. Saman kepingin wongkol sampurno gak ono. Nggih, mboten enten. Dadi yak napa nyekeli kokoh agama niku napa cuma loro tok. Ayo napa atine sing tem sing temen masih titik pokoke temen. Aja ake-ake titik pokoke tem temen napa sih temen niku yak napa? Ngeten temen niku. Nggih. Sak durungi nglakoni napa-napa niku napa? Ayo matur karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah. Sampan mudunaken malaikat ya Allah. Nangini kula ya Allah. Mangke nek pun kula tangi ya Allah. Senajan rong rakaat ya Allah. Kula niki kepingin sujud pengerso panjenengan ya Allah. Titik-titik oh ya Allah kula kepingin zikir ya Allah. Sampan sembadani kula ya Allah. Napa nate sampean ngeten? Cuma rutinitas tok. Pokoke tangi, tahajud. Nggih napa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane. Sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah. Istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, aja kesusu. Iku pun cukup napa nyekeli nyekeli agama sing kokok niku kuncine dhisik sing nomor telu napa ati sing bening bening napa ing dalem keyakinane enten napa mawon sing mantep karo Gusti Allah niku aja gampang goyang nggih kabeh niki mboten saged jalan napa mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu pinter yak napa mawon brangkot yak napa mawon mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh gak dadi. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insyaallah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban